karunia-Nya kepada kita. Salawat beriang salam semoga dan anugerahkanlah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa mulia Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dengan mempelajari hadis-hadis tentang salat gerhana, di mana terakhir kita mengambil hadis yang ketiga dari bab ini. Kemudian kita akan mengambil hadis yang keempat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat surga dan neraka di dalam salatnya. Ya, hadis yang ketiga. Qala al-muallif rahimallahu taala حدثنا أبو بكر ابن عبد شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقارب في اللفظ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال إن كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ ثانية ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها الأطول من التي بعدها وركوعها نحوا من سجوده ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا وقال أبو بكر حتى انتهى إلى النساء ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس وقال أبو بكر لموت بشر فإذا رأيتم شيئا Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut hadis kita. Dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan bahwasanya matahari terjadi gerhana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari wafatnya Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu manusia mengatakan, yakni para sahabat pada saat itu mengatakan terjadinya gerhana hanyalah disebabkan oleh kematian Ibrahim. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, kemudian mengerjakan salat mengimami manusia 6 kali ruku dengan 4 kali sujud. Beliau memulai maka bertakbir. Beliau membaca bacaan yang panjang. Ya, beliau memulai kemudian beliau membaca maka beliau memanjangkan bacaan. Sumaraka'an nahwan mimma qama. Lalu dia ruku seukuran beliau berdiri. Tsumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Lalu beliau mengangkat kepalanya dari ruku'. Faqara qira'atu duna qira'ati al-ula. Beliau membaca bacaan namun lebih pendek daripada bacaan yang pertama. Tsumma raka'a nahwa min maqam. Lalu dia ruku'. Ya, hampir mirip dengan dia lama berdiri. Tsumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Faqara qira'atan duna qira'ati tsaniyah. Lalu dia kembali mengangkat kepalanya di rukuk dan dia membaca bacaan kurang dari bacaan pada berdiri yang kedua. Berarti ini berdiri yang ketiga. Ya. Summa raka'a nahwan mimma qam. Kemudian beliau rukuk seukuran dengan dia berdiri tadi yang berdiri yang ketiga. Sumara fa'ara sahu minar ruku'. Lalu dia angkat kepalanya dari ruku'. Berarti di sini ada 3 kali ruku' di dalam satu rakaat. Summa inhadara bis sujudi fasajada sajadatain. Kemudian dia turun. Dia mengerjakan sujud 2 kali sujud. Summa qama. Kemudian dia berdiri. Faraka'a aidan 3 rakaat. Lalu beliau ruku 3 kali ruku. Berarti berdiri, kemudian ruku, kemudian berdiri, kemudian ruku, kemudian berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal dan seterusnya. Laisa fiha raka'atun illa allati qablaha atwalu min allati ba'dah. Tidak ada satu rakaat kecuali rakaat yang sebelumnya lebih panjang daripada rakaat yang setelahnya. Wa ruku'uhu nahwan min sujudihi. Ruku'nya mirip dengan sujudnya. Summa ta'akhara fa ta'akharatis shufufu hay khalfahu. Lalu dia mundur ke belakang. Saf juga ikut mundur, yang saf yang belakangnya juga ikut mundur. Hatta intahaina wa qala Abu Bakar hatta intaha ila nisa. Sampai kami atau kata Abu Bakar sampai saf itu ke wanita. Yang mundur belakang terus. Ya, safnya perempuan adalah yang paling bagus ada paling belakang. Summa taqaddama wa taqaddama an-nas ma'ah. Dan Nabi SAW maju ke depan. Semua jamaah pun ikut maju ke depan. Hatta qama fi maqamihi. Sampai Nabi kembali kepada tempatnya semula. Fansaraf hinan saraf. Lalu selesai ketika selesai Nabi SAW ya, dari solat. Waqad adatish syams. Matahari sudah kembali dia terbuka. Faqala, lalu Nabi SAW berdiri. Ya, ini menyampaikan khutbah. Beliau mengatakan, bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama syamsu wal qamaru ayatani min ayatillahi azza wa jar. Sesungguhnya, matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahuma la yankasifani limauti ahadi minan nas. Bahwasanya keduanya itu tidak akan terjadi gerhana disebabkan oleh kematian seseorang. Uqala Abu Bakar limauti bashar, atau kematian seorang manusia. Fa idza ra'aytum syai'an min dzalik, apabila kalian melihat sedikit dari itu atau bagian dari itu. Fa shallu hatta tanjali, maka solatlah sampai gerhana itu hilang. Yaani bulan atau matahari kembali kelihatan. Ma min syai'in tu'adunahu illa qad ra'aitu fi salati hadhihi. Tidak ada satupun yang kalian dijanjikan. Ya, dijanjikan. Kecuali aku telah melihatnya dalam solatku ini. Ya. Laqad ji'a bin-nar, telah didatangkan api neraka. Wadzalikum, hal itu ketika hina ra'aitumuni ta'akhartu makhafata an yusibani min lafhiha. Ketika aku kalian lihat mundur ke belakang karena khawatir aku terkena oleh jilatan apinya. Wa hatta ra'aitu fiha sahib al-mihjan, sehingga aku melihat aku melihat orang yang memiliki tongkat kail, ya. Yajurru qusbahu finnar. Ya. Aku melihat dia menarik ususnya di api neraka. Kana yasrikul haja bimahjanihi. Dia mencuri jamaah haji dengan mihjannya, dengan kailnya tadi. Ya, tongkat yang di depannya yang melengkung. Ya. Lalu fa in futina lahu qal innama ta'allaqa bimahjani. Apabila diketahui dan perbuatan dia bilang, oh ini kan nyangkut dengan kain tongkat saya, katanya. Sebenarnya dia mencuri. Ya. Fa in ghufila anhu dhahaba bih. Apabila lengah darinya, dia bawa itu barang. Ya. وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة. Aku pun melihat di dalam api neraka itu orang wanita yang kisahnya yang memiliki kucing. Allati rabatatha falam tut'imha, yang mana dia mengikat kucing tapi dia tidak kasih makan. Walam tada'ha ta'kul min khashasil ard, dia tidak biarkan kucing tadi untuk memakan dari binatang-binatang kecil di atas permukaan bumi atau tanah. Hatta matat ju'an, sehingga kucing ini mati kelaparan. Summa ji'a bil jannah, lalu didatangkan kepadaku surga juga. Wa dhalikum hina ra'aitumuni taqaddamtu hatta qumtu ila maqami. Hal itu ketika kalian melihatku untuk maju ke depan. Ya, sehingga aku kembali kepada tempat aku ini. Walaqad madattu yadi, aku telah ulurkan tanganku. Wa ana uridu an atanawalu min thamariha, aku ingin meraih dari buahnya. Litanzuru ilaih, agar kalian bisa melihatnya. Summa badali an la af'al, sehingga kemudian terlintas bagiku untuk tidak melakukannya. Fama min syai'in tu'adunau ila qad ra'aitu fi salati hadhihi. Tidak ada satupun yang dijanjikan kepadamu baik yang dijanjikan yang baik atau yang dijanjikan atau ancaman yang buruk, kecuali aku telah melihatnya di dalam solatku ini. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi SAW telah melihat surga dan neraka, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, bahwa surga dan neraka itu makhluk Allah yang telah Allah Subhanahu wa Taala ciptakan, dan dia sudah ada, ya sudah ada, sampai sekarang sudah ada. Ya, hadis yang berikutnya, hadatsana Muhammad bin Ala al-Hamdani قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس يصلون فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية قال نعم فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما جدا حتى تجلان الغشي فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقام هذا ثم الجنة حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد ورسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرار ثم فيقال له نم قد كنا نعلم إنك لتؤمن به فنم صالحا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. Dengan sanadnya kepada Asma bahwasanya dia mengatakan terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu fadakhaltu ala Aisyah, aku datang kepada Aisyah, kata Asma, wa hiya tusalli, dia sedang solat. Faqultu ma sya'nun nasi yusallun, lalu aku tanyakan kepada Aisyah, kenapa manusia solat? Fa asharat bi ra'siha ila sama, dia memberikan isyarat dengan kepalanya ke langit. Jadi ketika ditanya, dilihat ke atas. Imam Nawawi dia mengatakan, fihi imtina'ul kalam bisalah. Dalam hal ini, larangan berbicara dalam solat. Maka kita tidak boleh berbicara dalam solat. Wajawazul isyarah. Dan boleh dengan isyarat. Wala karahata fiha idza kanat li hajah, maka tidak ada karahah, tidak hukumnya makruh jika seandainya dalam hal itu terjadi kalau seandainya dalam hal itu ada kebutuhan, ya. Jadi seakan-akan terjadi hiwar pembicaraan antara Asma dengan Aisyah. Jadi Asma heran dia melihat orang solat. Lalu tanya, kenapa? Apakah ada, kenapa ini orang solat? Bagaimana dia mau menjawabnya, menjelaskan? Ya. dengan pembicaraan sementara dia sedang sholat, tidak boleh. Tapi dia melihat dengan kepalanya ke langit. Ya. Seakan-akan dia memberikan isyarat nih, ada yang terjadi di atas, gitu ya. Maka di sini adalah kata Imam Nawawi, bolehnya ada isyarat. Ya. Dan itu tidak makruh jika dibutuhkan. Faqultu ayatun. Lalu aku katakan, ayat, yakni tanda kebesaran Allah. Qalat na'am. Aisyah mengatakan na'am. Yakni maksudnya bukan dalam mulut, tetapi dengan isyarat tadi. Fa'atala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyaman jidda. Ya. Sehingga Rasulullah SAW berdiri lama sekali. Hatta tajallanil ghasyu. Ay. Ya'ni ma'nahu. Yahsulu bitulul qiyamin fil har. Wa fi ghairi dhalika min ahwal. Wa lihada ja'la tasibu alaihi ma. Wa fi annal ghasyi. La. Yang qudul wudu madam al-aql thabita hatta tajallanil ghasyu sampai ya saya kepanasan katanya ya seperti pingsan fa akhadtu qirbatan min ma'in ila jambi aku ambillah kirbah atau tempat air ya kantong air aku letakkan di samping kepala aku. Saya di sampingku. Faja'altu asubbu ala ra'si au ala wajhi minal ma'. Lalu aku tuangkan air ke kepalaku atau ke wajahku. Ya. Qalat fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad tajallat asy-syams. Yani Nabi SAW selesai solat dan matahari telah terang. Tapi ungkapannya, فَأَخَدْتُ قُرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَى جَنْبِي فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي وَعَلَى وَجْهِي مِنَ الْمَاءِ. Imam Nawawi mengatakan, هَذَا مَحْمُولٌ أَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ تُكْثِرُ أَفْعَالًا مُتَوَالِيَةً لِأَنَّ الْأَفْعَالِ إِنْ كَثُرَتْ مُتَوَالِيَةً أَبْطَلَتِ الصَّلَاةَ. Imam Nawawi mengatakan, perbuatan asma ini, ya, dipahami bahwasanya perbuatan yang banyak ini bukan berturut-turut sekaligus. Karena perbuatan apabila dia gerakan apabila banyak, dan itu berkelanjutan, sehingga mengeluarkan hay'ah bentuknya dari sholat, maka itu membatalkan sholat. Berarti isyarat tadi, ya kalau seandainya bagaimana kita sedang sholat sunat, ya pernah Nabi SAW ketika sholat sunat, Aisyah datang dia bukakan pintu. Dan pintu di hadapan ada di hadapan kiblatnya. Atau misalkan kita sedang sholat sunat, lalu ada yang bertanya tentang taruhlah misalkan keluarga kita bertanya yang sholat suami sholat sunat. Lalu istrinya di mana HP? Ya dia cari-cari nggak ada apa. Taunya kita lihat dekat sesuatu misalkan, ya maka boleh kita berisyarat, ya mengisyaratkan berdasarkan perbuatan Aisyah dia mengisyarat ke langit, ya karena ada kebutuhan pada saat itu. Kemudian yang kedua bahwa ketika asma yakni terjadi seperti dia kelelahan atau pingsan maka di sini dikatakan fi annal ghasyu la yanqudul wudu ma damat al aqu thabitan yakni semacam apa namanya pingsan tapi masih ada akal. Ya, artinya tidak sampai pingsan sempurna. Karena kepanasan, ya. Ya sehingga ini tidak membatalkan wudu selama ada akalnya. Yakni masih sadar apa yang dia lakukan. Kemudian kelanjutannya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai solat dan matahari setelah terang, fakhatab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah kepada manusia. Fahamidallah wa atna alaih. Dia memuji Allah, dan menyanjungnya. Semua qal. Lalu dia mengatakan, amma ba'd. Adapun selanjutnya, ya. Nabi memuji Allah dan menyanjungnya ini menunjukkan bahwa khutbah itu harus diawali dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ma min syai'in lam akun ra'aituhu illa qad ra'aituhu fi maqami hadha. Tak ada satu pun yang aku belum pernah melihatnya kecuali ya, sungguh aku telah melihatnya di tempatku ini. Hatta al-jannatu wan nar, sampai surga dan neraka. Wa innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi qariban aw mithla fitnat masih ad-dajjal. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku. Ya, siapa yang mewahyukan? Adalah Allah. Diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian itu akan diuji. Ya, diuji di dalam kubur mendekati atau seperti ujian Masih ad-dajjal. Yani Masih ad-dajjal itu adalah ujian bagi orang mukmin, ya, bagi manusia. Apakah dia betul-betul bertahan atau dia mengikuti dajjal. Lalu mengatakan, la adri ayadzalika, ya, aku tidak tahu apa yang dikatakan ayadzalika, mana yang dikatakan qalat Asma, ya, dikatakan oleh Asma, fayu'ta ahadukum fayuqal, maka didatangkan salah satu di antaramu, yakni maksudnya ketika dalam kubur itu datanglah malaikat. Fayuqal, lalu dikatakan, ma'ilmuka bihadzal rajul, apa ilmumu terhadap laki-laki ini? Yakni maksudnya adalah Rasulullah. Fa'amal mu'min awil muqin, adapun orang mu'min atau orang yakin, la adri ay dhalika qalat Asma, aku tidak tahu apa yang dikatakan oleh Asma sebenarnya. Fayaqulu huwa Muhammad, ya, lalu dia mengatakan Muhammad, huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah, ja'ana bil bayinat wal huda, dia datang dengan membawa petunjuk, ya, dan keterangan-keterangan. Fa'ajabna wa ta'ana, kami telah memenuhi dan kami telah mentaatinya. Thalatha marrat, thalatha mirarin, yakni tiga kali diucapkan itu. Lalu dikatakan kepadanya, enam, tidurlah. Qad kunna na'lamu innaka la tu'minu bih, sungguh kami telah mengetahui bahwasanya engkau beriman dengannya. Fanam salihan, maka tidurlah dengan baik. Tidurlah dengan baik. Ini menunjukkan bahwa ini bagian dari bentuk nikmat kubur. Ya, nikmat kubur diberikan kenyamanan untuk tidur. Wa ammal munafiq awil murtab, adapun orang munafik atau orang yang ragu-ragu dalam agama ini. La adri ayy dhalika qala Asma, fayaqul, lalu dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaqulun syai'an faqultu, aku mendengar orang mengatakan, lalu dia juga mengatakan hal itu. Imam Nawawi dia mengatakan, wa la yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imtihanan lah wa igraban alaihi li alla yatalaqan minhuma ikram an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa raf'u martabatihi fayu'azzimuhu wa huwa taqlidan laha la i'tiqadan. ولهذا يقول المؤمن هو رسول الله. يقول المنافق لا أدري. Ya, yani maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan imtihanan lahu, ya, ujian baginya. Wa igraban alaih, li'alla yatalaqqana minhuma ikram an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa raf'a martabatihi. Fayu'azzimuhu huwa taqlidan lahuma la i'tiqadan. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, menyebutkan yang tadi adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menirukan bagaimana orang ini, ya, diuji nanti di kuburannya. Orang mukmin bisa menjawab, orang munafik tidak bisa menjawabnya. Kemudian orang munafik dia pernah mendengar orang lalu dia ucapkan, tapi dia tidak memahami apa yang diajarkan kepada orang tersebut. Karena orang munafik dia adalah menyembunyikan kekufuran dan menampakkan Islamnya. Hadis berikutnya adalah hadis 2103. Ya, haddatsana Yahya bin Habib al-Harisi qala haddatsana Khalid bin Haris qala haddatsana Ibn Jurayj qala haddatsani Mansur bin Abdurrahman an ummihi Safiyyah binti Tanda-tanda. Cek. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia berdiri dengan waktu yang lama. Lalu anna insanan ata lam yash'ur anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'a. Kalau seandainya seorang datang, dia tidak merasa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ruku', ma haddatha annahu raka'a min tul qiyam. Ya, dan dia tidak menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku karena panjangnya berdiri. Ya, ini memberikan ukuran kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dia ruku dengan ruku yang lama dan panjang. Baik. Kemudian hadis berikutnya, yakni kita ambil saja hadis 2106. Haddatsana Suwaid bin Sa'id qala haddatsana Hafz bin Maisarah qala haddatsani Zaid ibn Aslam an Atha bin Yasar an Ibn Abbas qala inkasafat asy-syamsu 'ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu ma'ah fa qama qiyaman tawilan qadra an-nahwi suratil Baqarah. Dengan sanad yang kepada Ibn Abbas bahwasanya matahari terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW solat dan manusia, yakni jemaah pada saat itu solat bersama Rasulullah. Lantas beliau berdiri yang lama seukuran seperti surat Al-Baqarah. Yakni seakan-akan qiyamnya itu adalah selama membaca surat Al-Baqarah. Hampir 2.5 juz. Tsumara ka'a ruku'an tawilan, kemudian dia ruku yang lama. Tsumara fa'a faqama qiyaman tawilan wa huwa duna qiyam al-awwal. Kemudian dia bangkit dari rukunya, kemudian dia berdiri lagi dengan berdiri yang panjang tapi dia dikurang dari berdiri yang pertama. Tsumara ka'a ruku'an tawilan wa huwa duna ruku'il awwal. Lalu dia ruku dengan ruku yang lama tapi dia kurang dari ruku yang pertama. Summa sajada, summa qama qiyaman tawilan, kemudian dia sujud. Yani maksudnya ruku, kemudian i'tidal, kemudian dia sujud, kemudian duduk, kemudian sujud, kemudian berdiri lagi. Summa qama qiyaman tawilan, beliau berdiri yang lama. Wa huwa duna qiyamul awal, dia di kurang atau lebih kurang, lebih pendek dari berdiri yang pertama. Summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian dia ruku ya, yang lama. Wa huwa duna ruku'il awal, dia adalah kurang dari ruku yang pertama. Kemudian summa rafa'a faqama qiyaman tawilan, kemudian dia berdiri yang lama. Wa huwa duna qiyamal awal, dia tapi kurang dari berdiri yang pertama. Summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa duna ruku'il awal, kemudian dia ruku tapi ruku yang lama tapi dikurang dari ruku yang pertama. Summa sajada, kemudian dia sujud. Summa sarafa wa qad injalat asy-syams, dan kemudian dia berhenti dari solat atau keluar, ya, selesai dari solat dan matahari sudah terang. Lalu beliau mengatakan, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Sesungguhnya dia tidak akan terjadi gerhana disebabkan oleh kematian seorang atau kehidupan seseorang. Fa idza ra'aytum dhalika fadhkurullah. Apabila kalian melihat hal itu maka ingatlah kepada Allah, yakni maksudnya adalah salat. Qalu ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an min maqamika hadha. Wahai Rasulullah, kami melihat engkau mengambil sesuatu dari tempatmu ini. Ya. Summa ra'ainaka kafaft. Lalu kami melihatmu untuk berhenti. Ya, ini tidak jadi mengambil. Faqala inni ra'aitul jannah. Sesungguhnya aku melihat surga. Wa tanawaltu minha unqudan, aku mengambil satu dahan atau satu ya setangkai dari buah. Walau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Kalau seandainya aku ambil itu satu aja saya ambil, maka sungguh kalian akan memakannya dari buah tadi selama dunia masih ada. Subhanallah, itu hanya satu ya. Kalau seandainya diambil dari surga itu, sampai akhir dunia masih bisa dimakan dari itu. Waraitun nara, aku melihat api neraka. Falam ara kal yaumi mandaran qat, aku tidak pernah melihat satu pemandangan seperti pada hari ini. Waraitu akthar ahliyan nisa, Kemudian kebanyakan dari penduduknya adalah wanita. Qalu, sahabat bertanya, bima, apa sebabnya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qala bikufrihinna. Lalu katakan, karena kekufuran mereka. Qila ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Qala yakfurna al-ashir, mereka mengingkari ashir, orang yang menggaulinya. Yakni mengingkari suaminya. Wa yakfurna al-ihsan, dia mengingkari kebaikan yang diberikan kepadanya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, kalau sepanjang tahun kamu memberikan kebaikan kepada salah seorang di antaranya. Sumara'at minka syai'an, lalu dia melihat darimu sesuatu. Yakni yang belum yang diinginkan tidak didapatkannya. Ya. Qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Lalu dia mengatakan, aku tak pernah mendapatkan atau melihat kebaikan sedikit pun darimu. Ya. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hadis tentang penyebab wanita masuk api neraka karena dia mengingkari kebaikan suami, ya, dia mengingkari kebaikan-kebaikan telah diberikan kepadanya. Ini menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Maka dalam hal ini kita nasihatkan khususnya adalah kepada perempuan bahwa pada umumnya adalah wanita itu memiliki sifat emosional, lebih mendahulukan perasaan. Ketika yang diinginkannya tidak tercapai, seakan-akan seluruh kebaikan yang pernah diberikannya hilang begitu saja. Diingkari. Maka pengingkarannya ini terhadap apa yang telah diberikan selama ini akan menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Maka ini hati-hati, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pengingkaran gara-gara sedikit lalu kita mengingkari kebaikan suami semuanya. Seperti perkataan yang mengatakan, bang, berikan kepadaku sedikit perhatian, kasihkan kepadaku sedikit cintamu, dan seterusnya. Seakan-akan dalam hal ini dia mengingkari apa yang telah terjadi, apa yang telah diberikan oleh suaminya kepadanya. Maka karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ketemu dengan seorang perempuan, dia mengatakan, adzatu ba'latin anti, apakah adzatu ba'lin anti, apakah engkau bersuami? Katanya, iya. Qala unduri aina anti minhu, bagaimana posisimu darinya? Ya. Dia mengatakan, la aluhu illa ma'ajistu. Aku tidak pernah mengeluh, tidak pernah berhenti melayaninya, kecuali apa yang aku tidak mampu. Lalu Nabi mengatakan, unduri, fa'innahu jannatuki wa naruki. Lihatlah, posisinya suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Yakni, suami, apabila istri tidak bersikap baik kepada suami, mengingkari kebaikan suami, maka itu bisa menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Sebaliknya, apabila istri mentaati suami dalam hal-hal yang ma'ruf, maka itu menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, ayyuhal imra'atin shalat khamsaha wa shama syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhil jannah min ayyi babin syi'ti. Wanita manapun juga apabila dia sudah sholat lima waktu, puasa pada bulannya, ini bulan Ramadan, menjaga kehormatan diri, menjaga kemaluannya, kemudian dia mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun juga yang engkau senangi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dalam hal ini kita sudah mempelajari bahwasanya pada saat Nabi SAW salat gerhana, beliau melihat surga dan neraka, dan ini tentu adalah satu hal yang tidak mustahil bagi Nabi kita Muhammad SAW, karena yang memperlihatkan kepadanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasannya sorga dan neraka itu adalah ciptaan dari Allah, dan dia sudah ada, ya, dan saat ini sudah ada. Tapi tempatnya di mana? Wallahu alam, dia adalah bagian dari mughayyabat atau mughayyibat. Dia adalah hal-hal yang di alam ghaib. Wallahu ta'ala alam. Tapi kita masuk dalam tanya jawab. Ya. Anda mau bertanya, apakah bacaan menuntut menutup atau menutup selesai bacaan Al-Qur'an adalah doa kafaratul majlis? Baik. Kafaratul majlis itu adalah menutup majlis kita. Yani kita ada berdua, bertiga, ya mungkin ada kita berbicara, bertamu dan yang lainnya, itu adalah maksud dengan majlis. Tidak menutup bacaan Al-Qur'an. Ketika kita baca Al-Qur'an sendiri lalu kita baca dengan kafaratul majlis, tidak. Ya, tidak ada contoh kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menutup bacaan Al-Qur'an dengan shadaqallahul azim juga tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan tidak pernah diajarkan oleh para sahabat dalam hal ini. Yang kedua, jika dengan seseorang dia tidak paham dengan makna bacaan yang ia baca, apakah solatnya sah? Sah. Ya, sah solatnya. Jika pandemi ini belum berakhir sampai Idul Fitri nanti, apakah dianjurkan untuk melaksanakan solat di rumah? Ya. Ini sering pertanyaan ya selama ini. Nah, semalam saya mencoba untuk mencari fatwa dari ulama dan kesimpulannya bahwa solat Id boleh sendiri. Ya, itu adalah perkataan dari mayoritas ulama. Ya, mazhab Syafi'i, Malik, Imam Ahmad mengatakan bahwasanya boleh solat sendiri. Berbeda dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga perkataan Syekh Ibnu Utsaimin yang mengatakan tidak perlu diqadha kalau seandainya terlambat. Tapi mayoritas ulama mengatakan boleh solat sendiri. Dan ini adalah bagian dari solat, solat sunat. Maka kalau seandainya mengerjakannya di rumah, maka itu adalah boleh. Wallahu ta'ala alam. Jika perempuan haid, akan tapi kalau dia solat sendirian tidak ada khutbah. Ya, tidak ada khutbahnya. Jika perempuan haid, apakah masih bisa ia mendapatkan malam Lailatul Qadar? Bisa. Ya, bisa dia melaksanakannya, yaitu selain dari dia solat, dia bisa dengan berzikir, dia bisa berdoa, dia bisa membaca Al-Quran dari bagian amal-amal yang dilakukannya, ya, selama itu. Dan ketika dia di rumahnya, dia beribadah dengan zikir dan baca Al-Quran dan berdoa, ya, itu bisa dilakukannya walaupun dia di rumah. Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya, orang tua ana tidak bisa berpuasa bulan Ramadan. Bagaimana perhitungan fidyahnya? Dan kalau tidak bisa untuk membayarnya di hari biasa bagaimana Ustaz? Iya. Dia boleh mengumpulkan fidyahnya nanti setelah selesai Ramadan, ya dia bayarkan sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik pada satu tahun beliau tidak bisa puasa, akhirnya beliau membayar fidyah, beliau buat makanan yang banyak, beliau kumpulkan 30 orang fakir miskin, lalu beliau kenyangkan orang fakir miskin ini. Wallahu ta'ala alam. Hasanah Bukit Tinggi, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Apakah boleh kita berwudu dengan air yang kurang dari 2 kulah? Boleh. Ya, boleh kita berwudu. Malahan wudunya Rasulullah SAW adalah satu mud. Ya, satu mud. Nah, cuma hanya terjadi perbedaan ulama apakah boleh kembali airnya atau tidak, itu terjadi perbedaan pandang ulama. Ya, akan tapi boleh kita berwudu dengan air yang kurang dari 2 kulah. Ya, kemudian satu mud itu adalah kalau kita lihat 0.75 liter. Ya, ini 750 mililiter itu air wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hamba Allah dari Padang, bismillah Ustaz, ingin tanyakan di luar tema Ustaz. Apakah hukumnya penjara yang ditetapkan oleh pemerintah dengan variabel tahun yang berbeda-beda itu seperti halnya pelaku LGBT dan sebagian negara ia termasuk takzir yang sah, dan sahkah ini, apakah tidak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat sesuai dengan hukuman yang ditetapkan dalam agama, yakni dijatuhkan dari gedung tertinggi kemudian berlaku. Taib, hukum Islam, kalau seandainya ada hukum Islam, seharusnya apa yang diterapkan, ya. Tapi karena tidak ada hukum Islam, yang ada hukum positif, ya. Lalu ada orang yang melakukan perbuatan pelaku LGBT, lalu dia dipenjara misalkan, ya. Maka itu kembali kepada dia bertobat, betul-betul dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun dosa yang dia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun itu adalah dosa LGBT, ya. Tapi dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima tobatnya. Di luar dari tema, pertanyaan anak, apakah hukumnya berkorban sebelum akikah? Akikah kewajiban orang tua terhadap anaknya. Adapun korban adalah ibadah yang dianjurkan bagi orang yang mampu. Tidak ada kaitannya antara korban dengan akikah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elis dari Garut, Jawa Barat. Afwan, Ustaz izin bertanya, gusi ana bisa biasa berdarah, tapi tidak banyak, dan rasanya tidak condong kepada rasa atau bau darah, hanya saja air liur sedikit berwarna. Terkadang dia juga keluar pada saat ana sedang sholat. Apakah tidak ana telan air liurnya bertambah banyak dan mengganggu solat ana? Dan apabila ana telan, apakah itu membatalkan puasa ana? Kalau seandainya itu adalah sebatas sebagaimana kita menelan air ludah kita yang biasa, ya, itu tidak membatalkan. Kecuali kalau dikumpulkan, ya, maaf, dikumpulkan air ludahnya sehingga sudah banyak yang seharusnya dikeluarkan lalu ditelan, boleh jadi akan bisa membatalkan. Sebagaimana misalkan dahak. Ya, dahak yang seharusnya dikeluarkan, sudah keluar dia dari mulut ini, ya, sudah kumpul di mulut ini, maka itu tidak boleh kita telan. Jadi kalau misalkan, air ludah kita yang ada biasa, dan termasuk juga tadi, kita tidak tahu apakah dia berdarah sedikit, ya, itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Ya, maka menelan air ludah yang ada di tenggorokan kita atau di mulut kita yang mana itu adalah suatu hal yang biasa, ya, yang lumrah, maka itu tidak membatalkan puasa kita. Wallahu a'lam. Dalam keadaan COVID, ana jadi imam tarawih di rumah. Bolehkah ana jadi imam sambil melihat mushaf karena hafalan ana masih sedikit? Ya. Kalau dalam sholat tarawih boleh, tapi kalau sholat sunat, sholat wajib, maka bacalah apa yang mudah di dalam membacanya dari Al-Quran, walaupun surat-surat pendek. Adapun dalam sholat tarawih, ya, maka dibolehkan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Aisyah bersama budaknya, di mana budaknya membaca dari mushaf ketika sholat sunat atau sholat malam. Wallah ta'ala alam. Apakah membayar zakat boleh kita serahkan langsung kepada yang berhak menerima zakat fitrah? Dan bagaimana kriteria orang yang berhak menerima zakat fitrah? Ya, boleh. Kita berikan lebih baik. Kriterianya adalah orang yang fakir atau miskin. Miskin adalah orang yang memiliki kebutuhan yang tidak mencukupinya. Fakir, dia tidak punya apa-apa. Ya. Nah, orang yang menerima zakat fitrah, ketika dia sudah banyak menerima, dia wajib membayar zakat fitrahnya. Nah, ketika kita memberikan zakat fitrah, lebih baik kita berikan kepada kerabat kita atau tetangga kita yang orang-orang miskin. Ya. Jadi tidak mesti harus melalui panitia. Wallahu a'lam. Banta Marsudi Merdu Pidijaya Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bacaan apa yang paling afdal ketika ruku dan sujud dan bagaimana praktik solat subuh ketika membaca ayat sajadah? Taib. Bacaan banyak diajarkan. Silakan dilihat dalam sifat solat Nabi. Ya. Bacaan yang terkenal adalah waktu ruku Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Di waktu sujud Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian bentuk solat subuh ketika membaca ayat sejadah, maksudnya ada surat sejadah. Ini waktu solat subuh hari Jumat. Dianjurkan, disunatkan dan dianjurkan membaca pada rakaat pertama alif lam sejadah, pada rakaat kedua adalah hal ata'alal insan. Sunnahnya itu membaca dua surat ini dalam dua rakaat solat tersebut. Ya, bukan sunnahnya bukan sujud tilawahnya. Sujud tilawahnya anda ngikut. Tapi yang sunnahnya itu adalah membaca dua surat ini. Maka dibacalah dari awal, kemudian di waktu mau di ayat adanya sajadah, maka imam mengucapkan takbir Allahu Akbar. Maka semuanya sujud. Ya. Kemudian untuk diangkat kepala dibaca juga Allahu Akbar untuk berdiri. Ya. Karena Abu Hurairah radhiyallahu taala an dia mengatakan dalam hadis yang dicantumkan dalam Sahih Muslim bahwa tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ya mengangkat atau turun di dalam salat kecuali dengan takbir. Baik, kemudian dilanjutkan setelah berdiri lagi dari sujud tilawah dilanjutkan sampai selesai surat sajadah tadi. Kemudian salat melanjutkan biasa, ruku, ya tidak, sujud, duduk, sujud, kemudian berdiri lagi. Sudah selesai satu rakaat, ya. Masuk rakaat kedua, Al-Fatihah, kemudian baca hal ata'alil insan, sampai selesai, kemudian ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk tasyahud, kemudian salam. Wallahu ta'ala alam. Taib, Nahrul Hayat, dari Gresik. Saya mau bertanya, setiap kali saya melakukan kesalahan seperti menjatuhkan barang, saya selalu mengucapkan istighfar. Apakah hal itu dibenarkan, Ustaz? Kalau kurang tepat lafaz, lantas lafaz apa yang sebaiknya diucapkan saat melakukan kesalahan atau ditimpa kesialan? Baik. Di dalam keutamaan, di dalam muqaddimah, atau dalam pembahasan bismillah di kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan akan keutamaan bismillah. Ada seorang sahabat kudanya tersandung lalu dia mencaci maki syaitan. Ya, ini dia mengatakan taisa syaitan. Kalau bahasa kitanya kurang ajar nih syaitan nih. Ya, celaka dan seterusnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taqul taisa syaitan. Jangan kamu katakan tercela syaitan. Bangsat setan dan seterusnya. Ya. Karena kata Nabi, kalau seandainya engkau mengatakan itu, dia akan membesar. Membesar sampai setan itu membesar sebesar rumah. Tapi bacalah bismillah. Baca bismillah. Sesungguhnya dia akan mengecil-mengecil sehingga sebesar dzubab, sebesar lalat. Maka, kalau seandainya terjadi ada jatuh, tersandung, ya, terbentur atau yang lainnya, baca bismillah. Jatuh, kita baca bismillah. Ya. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita menghardik apalagi mengajarkan kepada anak khusus untuk anak ya. Biasanya dari dini sudah diajarkan bagaimana cara membalas dendam. Misalkan anak kepalanya terbentur ke meja. Lalu anak menangis. seharusnya kita baca bismillah, bismillah, bismillah, ya, hati-hati nak, ya, dan seterusnya kita nasihati. Itu yang seharusnya. Tapi terkadang oleh orang tua, supaya untuk meredam tangisan dan amarahnya anak, kadang-kadang karena terbentur dia muncul amarahnya, emosinya, kemudian dia menangis. Lalu kita pukul-pukul meja, ini jahat, ya. Nah, sudah, diam-diam, sudah ibu marah itu meja, sudah bapak marah itu meja. Itu enggak boleh. Itu mengajarkan dendam kepada anak. Ya, bagaimana cara dendam, ya? Berarti itu mengajarkannya kepada anak. Kenapa? Anak itu baru dia reda dari marahnya, emosinya, kalau dia sudah dibalas. Kalau tidak, dia akan menyimpan dendam. Ya. Maka kalau seandainya kita berikan kesabaran, ya sabar, hati-hati nak, kalau nanti ke depan, hati-hati, lihat dulu agar jangan terbentur, tidak jangan tersandung, dan yang lainnya. Nah, kemudian kita ajarkan setiap kali, ada apa? Baca bismillah. Bismillah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Apakah sholat berjamaah di rumah ketika imam keliru dalam bacaan, apakah boleh diingatkan oleh jemaah perempuan? Kalau seandainya semuanya adalah satu keluarga, ya tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Musalim Medan, Ustaz, ana punya adik perempuan yang kurang beradab terhadap orang tua, suami dan saudaranya. Suka melawan, membangkang, sudah capek menasihati, namun tidak ada perubahan, dan sampai mendiamkan saudaranya. Sudah ditelepon, namun tidak diangkat-angkat. Apa yang harus kami lakukan? Doakan. Doakan dengan doa yang baik. Lalu dengan cara, mungkin cara pendekatan. Memberikan perhatian, ya, dan seterusnya, walaupun dia sudah bersuami. Atau dengan cara memberikan kisah-kisah, kisah nyata adanya wanita yang karena membangkang kepada suami, akibatnya begini. Atau berikan dia buku. Ya. Jadi, kalau seandainya sikap hajar, yakni sikap menjauhi, mendiamkan, tidak bermanfaat, boleh jadi sikap kita mendekatinya, menasihatinya, atau mendoakannya, yang paling minim, ya, itu yang lebih tepat, ya, kenapa tidak kita lakukan hal itu. Wallahu ta'ala alam. Tolong nasihatnya Ustaz, ana dalam sholat ketika sendiri, sering dilanda was-was, di mana ana ragu dengan bacaan Al-Fatihah, apakah pas makhrajul hurufnya, hingga ana mengulang-ulangi ayat yang sama sampai ana rasa pas makhraj hurufnya. Apakah batal sholat ana Ustaz karena mengulangi ayat ini? Mohon nasihatnya bagaimana melawan was-was ini. Melawan was-was dengan ilmu. Bahwasanya membaca Al-Fatihah, selama itu bacaannya tidak merubah makna, maka sudah sah. Itu yang dikatakan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Selama tidak merubah makna, jadi kurang-kurangnya bacaan, ya, apalagi kita adalah bukan orang Arab, ya, maka insya Allah itu sudah sah. Namun di luar sholat kita berupaya untuk memperbaiki, ya, kalau bisa kita cari guru, ya, talaqqi langsung, kita benarkan bacaan Al-Fatihah kita dengan dia. Di luar sholat kita berlatih, ya, insya Allah dalam sholat cukup dengan kita sekali membaca saja. Wallahu a'lam. Adakah batas umur dari anak-anak yang masih kecil untuk membayar zakat fitrah, dan berapakah jumlah banyaknya zakat fitrah dengan beras? Tidak ada batasnya. Batas umur itu adalah jiwa. Ya, kalau seandainya seorang bayi lahir sebelum tenggelam matahari pada hari terakhir Ramadan, wajib dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Abdullah bin Ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir ala al-'abd wal-hurr wal-dhakar wal-untha wal-kabir was-saghir min al-muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr, zakat berbuka dari Ramadan, ya. satu suak dari korma atau satu suak dari gandum diwajibkan kepada yang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan, yang dewasa dan yang kecil dari kalangan kaum muslimin. Berapa jumlahnya? Satu suak. Satu suak itu kalau beras berapa? Kurang lebih adalah 2,5 kilo. 2,5 kilo. Kalau kita genapkan dia menjadi apa namanya, 3 kilo, itu lebih baik. Ya, kalau tidak, cukup dengan 2,5 kilo. Wallahu ta'ala alam. Untuk satu orang. Ya. Saya mau tanya, apakah seorang muslim kalau bercelana isbal atau dari mata kaki dimukai oleh Allah di hari kiamat? Iya. Ya, manjarra thawbuhu khuyala lam yanzurillah ilaihi wa la yukallimhu wa la yuzakkihi wa lahum adzabun alim. Siapa yang memanjangkan kainnya karena khuyala, karena sombong, maka Allah tidak akan berbicara, melihat kepadanya, tidak berbicara kepadanya, dan baginya mendapatkan, dan tidak mensucikannya, dia mendapatkan azab yang pedih. Ya. Atau Nabi SAW mengatakan, ya, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Kain yang menutup di bawah dari, panjang dari mata kaki atau di bawah mata kaki, maka terancam api neraka. Wallahu alam. Jika solat isya dikerjakan sama waktunya dengan solat tahajud, boleh tidak? Dan sampai kapan batas kita melaksanakan akikah? Taib. Solat isya itu berakhirnya adalah pertengahan malam. Bukan tengah malam. Separuh malam. Solatul isya, kata Nabi, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Bahwasanya solat isya itu ila nisfil layl, salat isya ila nisf